Kan gitu lek sing mati dan ramil terus malaikatnya sungkan. Malaikat arep nanya izin dan mau nanya dan enggak ono ya letu siapa namanya dan Pak Agung anggitnya terus izin dan saudara Letnan satu Agung enggak saya mau nanya enggak halus men kau mau mungkar nangkir halus enggak langsung eh Agung langsung wis katik komandan-komandanan katik gak perlu kau wis kau mau selangsung Agung Gung man rob buka man nabi yuka ison jawab lolos aman selamat gak ison jawab nyonyor dan rame no alam kubur gak payu.